Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kita masih di pembahasan al-ilmu. Kita masuk di bab ke-27. Bab At-Tanawwu fil ilmi. Bab pergantian di dalam belajar. Yaitu maksudnya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau ingin membahas anjuran untuk bergantian di dalam belajar. Maksud dari pergantian yaitu jika seseorang dia tidak bisa fokus untuk belajar karena dia punya kesibukan yang lain seperti kerja atau yang lainnya, maka tetap dia longgarkan waktu untuk belajar dan bisa dengan cara bergantian. Dia dengan tetangganya, mungkin hari ini tetangganya yang belajar, dia yang kerja. Besoknya dia yang belajar, tetangganya yang bekerja. Atau dia punya budak, atau dia punya anak, atau dia punya siapa saja, teman. Di mana ketika belajar, mungkin dia tidak bisa setiap hari. Tetapi dia tetap melonggarkan waktu dengan cara bergantian. Hari di mana dia tidak berangkat atau absen, dia nanti bisa mendapatkan ilmu dari temannya. Sehingga di sini beliau mengatakan, Al-Imam Bukhari beliau mengatakan, bab at-tanawwub fil ilmi. Hendaknya saling bergantian di dalam belajar. Terlebih kalau seandainya kita tidak bisa berangkat. Kita absen karena kita sakit, atau kita kerja, atau kita safar. Kita mengutus orang untuk belajar, mendatangi majelis ilmu. Nanti kita bertanya kepada orang yang kita utus itu. Yaitu ilmu yang disampaikan sama guru kita itu apa. Sehingga kita tidak terputus dalam belajar. Walaupun kita terkadang kita safar, atau sakit, atau kerja. Tetapi kita belajar tidak pernah terputus. Dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari beliau membawakan satu hadis. Hadis nomor 89. Beliau berkata, Haddatsana Abul Yaman. Telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman. Akhbarana Syu'aib. Beliau mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib. An-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Qala Abu Abdillah, Imam Bukhari juga mengatakan, waqala Ibnu Wahab. Dan Ibnu Wahab mengatakan juga, akhbarona Yunus, telah mengabarkan kepada kami Yunus, an Ibnu Shihab, dari Imam Az-Zuhri, Ibnu Shihab. Yaitu maksudnya di sini, Imam Bukhari punya dua jalur. Punya dua jalur riwayat yang semuanya sampai kepada Imam Az-Zuhri. Jalur yang pertama yang beliau sebutkan yaitu dari Abu Yaman, dari Syu'aib, dari Imam Az-Zuhri. Sedangkan jalan yang kedua beliau mengatakan dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Imam Az-Zuhri. Jadi nanti kembalinya ke Imam Az-Zuhri. An Ubaidillah bin Abdillah bin Abi Thawr. Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Abi Thawr. An Ibn Abbasin. An Abdullah bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita. Beliau berkata, An Umar, Umar bin Khattab bercerita. Kuntu ana wajarun li minal ansar fi bani Umayyah bin Zaid. Saya, ini Umar yang bercerita. Saya bersama tetangga saya dari orang Ansor, suatu ketika tinggal di Bani Umayyah bin Zaid. di sebuah kampung, ya, jauh dari kota, yaitu namanya kampungnya namanya Bani Umayyah bin Zaid. Wahia min awalil Madinah. Dan kampung ini, yaitu Bani Umayyah bin Zaid ini, terletak di dataran tinggi di kota Madinah, yaitu di pinggir di dataran tinggi. Sehingga kami tidak bisa setiap hari datang ke masjidnya Rasulullah, belajar kita enggak bisa. Maka kata beliau, beliau bercerita, wa kunna natanawabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berdua sepakat, yaitu Umar dengan salah satu temannya, tetangganya dari orang Ansor, yang Imam Ibnu Hajar, beliau menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa tetangganya ini namanya Idban bin Malik. Namanya Idban bin Malik. Beliau mengatakan, maka kami, saya sama tetangga saya, orang Ansor, kami natana wabu an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bergantian untuk turun ke bawah, ke kota, untuk belajar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang zilu yauman wa ang zilu yauman. Terus pembagiannya seperti apa? Beliau mengatakan, maka terkadang dia yang turun, dia yang datang ke masjid hari ini, sedangkan saya yang turun besoknya. Jadi gantian, kalau hari ini saya yang turun, berarti tetangga saya enggak turun. Kalau hari ini tetangga saya yang turun, saya tidak turun. Jadi sepakat, yaitu bergantian. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaumi min wah minal wahyi wa ghairihi. Kalau saya yang turun, kalau saya yang turun, saya nanti di masjidnya Rasulullah, kemudian saya belajar sama beliau. Ketika saya pulang, maka saya datangi teman saya, tetangga saya itu, kemudian saya ceritakan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nazala fa'ala mithla dzalika. Ketika yang turun itu tetangga saya, yaitu orang Ansor, dan saya enggak turun, maka dia pun ketika pulang juga seperti itu. Yaitu dia datang ke saya, kemudian mengabarkan kepada saya ilmu yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab bercerita, Fana zala sahibi al-ansari yawma naubatihi. Maka, pas di hari jatahnya teman saya, dari orang Ansor tadi, jatahnya dia turun. Makanya dia turun, sedangkan saya tidak turun, karena saya itu, pas jatahnya saya itu enggak turun. Fadoroba babi dorban syadidan. Ketika teman saya orang Ansor ini pulang, tiba-tiba dia itu mengetuk pintu rumah saya dengan ketukan yang keras. Fakola athamma huwa. Sampai dia mengatakan kepada orang yang membukakan pintu, apakah Umar ada di rumah? Fafazitu, maka saya kaget. Saya kaget karena kelihatannya teman saya membawa berita yang besar. Fakharajtu ilaihi, langsung saya bergegas untuk keluar dari rumah untuk mendatangi teman saya itu. Fakola, kemudian teman saya mengatakan, qad hadatha amrun azim, wahai Umar, telah terjadi sebuah kejadian yang besar. Akhirnya langsung saya bergegas. Ini terpotong nanti di sini, kalau di riwayat ini terpotong, jadi kejadiannya itu apa enggak disebutkan. Tapi kalau riwayat yang lain, nanti disebutkan kejadiannya apa. Tapi kita bacakan dulu riwayatnya. Maka Umar mengatakan, Faddakhaltu ala Hafsah. Langsung saya bergegas untuk turun. Kemudian setelah itu saya masuk ke rumahnya Hafsah. Hafsah itu putrinya. Fa'idha hiya tabki. Ketika saya masuk ke rumah putri saya mendapatkan putri saya, Hafsah, sedang menangis. Fakultu, maka saya tanya sama Hafsah, Tolakokunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah menceraikan kalian? Apakah Rasulullah menceraikan kalian, yaitu istrinya-istrinya Rasulullah? Qalat la adri. Maka Hafsah mengatakan, saya enggak tahu. Tsumma dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu saya izin untuk menemui Rasulullah. Fakultu wa ana qa'imun. Ketika saya diizinkan masuk, berjumpa dengan beliau, langsung saya bertanya kepada beliau dalam kondisi saya sedang, yaitu saya itu masih berdiri. Rasulullah duduk, saya berdiri. Atolak tanisa aga. Ya Rasulullah, apakah benar Anda menceraikan istri-istri Anda? Qalalah. Maka Rasulullah mengatakan tidak. Fakultu Allahu Akbar. Maka Umar mengatakan, saya katakan Allahu Akbar. Ini riwayat dibawakan oleh Imam Bukhari. Intinya di sini menceritakan tentang bab yang beliau ingin bawakan, yaitu bergantian di dalam belajar. Ada riwayat tambahan, ada riwayat tambahan yang tidak disebutkan di riwayat tadi, saya sebutkan ini sebagai tambahan nanti faham kita ini. Kejadian besar yang terjadi itu apa? Yaitu orang Ansar ini mengatakan kepada Umar, Qad hadatha amrun azim, wahai Umar, telah terjadi sebuah kejadian yang besar. Tallaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Rasulullah menceraikan semua istrinya. Jadi ini tambahan riwayat. Kejadian besar apa yang dibawa oleh orang Ansar ini ketika disampaikan kepada Umar, yaitu Rasulullah menceraikan semua istrinya. Qultu, maka Umar mengatakan, Qad kuntu adzunnu anna hadza ka'in. Saya pun juga mengira, yaitu saya itu kayak ada firasat, dan Umar itu firasatnya kuat. Saya itu mengira juga bahwa ini terjadi, yaitu Nabi Muhammad itu mencari istri-istrinya. Hatta idza shalaitu subha, sampai akhirnya saya tunggu waktu subuh. Kemudian setelah itu ketika saya selesai mengerjakan sholat subuh di tempat itu, ya, tempatnya jauh dari rumahnya Rasulullah, syadattu alayya thiyabi. Setelah sholat subuh langsung saya menyiapkan perjalanan saya, baju, kemudian kendaraan disiapkan, langsung bergegas thumma nazaltu. Setelah itu saya langsung turun ke kota, fadakhaltu ala Hafsah. Kemudian setelah itu saya masuk ke rumahnya Hafsah. Baru riwayatnya seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi. Intinya bahwa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membawakan hadis ini tujuannya untuk menyampaikan sebuah faidah penting dalam masalah ilmu. Hendaknya kita itu bergantian. Kalau memang kita tidak bisa fokus untuk belajar seperti santri di pondok pesantren, maka kita itu bisa bergantian dengan teman kita. Kita punya teman, kita punya tetangga, kita punya anak, kita punya, kalau di zaman dulu ada budak, seperti Abu Bakar, Abu Bakar sama budaknya. Hari ini kalau yang bekerja Abu Bakar, maka budaknya disuruh ke masjid, belajar. Nanti besoknya, Abu Bakar yang belajar sama Rasulullah, budaknya yang bekerja. Ketika pulang dari belajar, dia membawa ilmu dari Rasulullah SAW, kemudian disampaikan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu harus terus belajar. Tidak pernah kita itu berhenti dari belajar. Walaupun kita itu nggak bisa mendatangi majelis ilmu, karena kita absen, kita mungkin sakit, atau kita safar, atau kita punya hajat yang lain, tapi jangan sampai berhenti. Apalagi kalau kajiannya itu rutin. Kajian rutin di mana kajian itu membahas kitab. Dan itu harus terus belajar. Kenapa? Karena terputus bab, itu terkadang tidak nyambung kita ini. Jadi terkadang tidak nyambung. Kalau kita terputus bab itu terkadang tidak nyambung. Apalagi kalau pembahasannya rumit. Seperti pembahasan fikih atau pembahasan-pembahasan yang itu bersambung. Dimana kalau kita itu ikutnya di tengah-tengah, kita terkadang tidak nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Kalau seperti ini terus bagaimana? Maka kita terus belajar. Kita kalau tidak bisa hadir, alhamdulillah kalau si kita itu kan sekarang sudah dimudahkan. Kita sudah dimudahkan dengan teknologi yang ada, walaupun kita nggak bisa datang di majelis ilmu, tapi kajian di live. Atau terkadang ada rekaman. Itu lebih memudahkan lagi, dan itu teknologi yang Allah Ta'ala mudahkan, cuma bukan itu kita inti belajar, bukan itu. Sehingga inti belajar itu bukan kita itu mengandalkan live, atau kita mengandalkan rekaman, atau kita itu mengandalkan kajiannya lewat radio, televisi, itu bukan inti. Itu adalah cara di mana kita tidak bisa mendatangi majelis ilmu. Kalau kita nggak bisa mendatangi majelis ilmu karena kita sakit, atau kita kerja, atau kita safar, maka kita itu mengisi waktu belajar kita yang bersambung itu dengan menggunakan teknologi yang ada. Ikuti kajian live, atau minta rekaman, itu bagus. Tapi kalau itu diganti untuk inti belajar, yaitu seakan-akan belajar lewat live, atau radio, televisi itu inti belajar. Google, buka Google, itu menjadi inti belajar, maka ilmu kita kacau. Karena orang belajar itu bukan seperti ini. Bukan dengan baca sendiri, bukan dengan mendengar lewat live dan yang lainnya. Walaupun itu bisa belajar. Cuma inti belajar itu adalah mendatangi majelis ilmu. Kenapa belajar itu harus mendatangi majelis ilmu? Karena banyak sekali manfaat di majelis ilmu yang tidak didapatkan di tempat yang lain. Kita itu kalau belajar, dan ini perlu kita pahami, kita itu belajar tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan ilmu. Kita sekarang ngaji, misalkan kita subuh-subuh seperti ini, setelah subuh, kita mendatangi majelis ilmu, kita duduk belajar. Apa sih tujuannya kita itu duduk di sini itu? Kita itu duduk di sini bukan hanya untuk mendapatkan ilmu. Kalau tujuan kita mendapatkan ilmu, maka ilmu itu bisa didapatkan di banyak tempat. Jadi, belajar itu bukan untuk mentransfer ilmu. Kalau kita itu tujuannya untuk mendapatkan ilmu, Google lebih canggih daripada Ustadz. Google itu lebih canggih. Google itu kalau mencari ayat, nomornya sekian, ayatnya sekian, itu ketemu semua. Kita mau membuka masalah apa saja, tinggal ketik, keluar semua itu faedah-faedahnya. Sehingga terkadang Google itu lebih canggih daripada Ustadz. Tapi kenapa kita itu kalau belajar harus datang majelis ilmu? Karena bukan hanya ilmu yang kita dapatkan. Kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan pahala. Kemudian kita mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala, malaikat membersamai kita. Ini nggak didapatkan kalau kita itu belajarnya ya seperti itu. Kita baca sendiri di rumah, atau kita itu nonton TV, walaupun TV-nya kajian, atau itu kita dengar radio, atau ikuti kajian secara streaming seperti ini. Inti belajar ya kita datang di majelis ilmu, itu intinya. Sehingga bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, kita mendapatkan banyak sekali. Termasuk apa? Kita mendapatkan istiqomah. Kita kumpul dengan orang-orang soleh. Minimal kita ketemu dengan komunitas kita itu saja kan sudah luar biasa. Karena kita diperintahkan untuk kumpul dengan orang-orang soleh. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbakum bilghadati wal asyi. Sabarkan diri kamu, Muhammad, untuk kumpul dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah siang dan malamnya. Jadi minimal kita itu ketemu dengan teman-teman kita itu sudah luar biasa. Nah, keutamaan ini, barokah, rahmat, pengampunan Allah, pahala, demikian juga istiqomah, kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita, nggak didapatkan kalau kita itu belajarnya di rumah. Walaupun kalau kita itu belajar di rumah dinamakan belajar nggak? Belajar juga. Belajar juga, karena itu termasuk salah satu cara belajar, cuma itu bukan inti. Itu adalah cara bagi orang-orang yang tidak bisa mendatangi majelis ilmu. Kalau dia itu bisa mendatangi majelis ilmu, maka inti belajar ya datang di majelis ilmu, bukan mengandalkan rekaman. Maka itu intinya kalau kita perhatikan di sini, Umar bin Khattab ketika beliau tinggal di tempat yang jauh, yaitu tempatnya Umar itu, kalau disebutkan dalam riwayat tadi, disebutkan Awalil Madinah. Awalil Madinah itu dataran tinggi. Dataran tinggi di kota Madinah, sedangkan Madinah itu kan di bawah, yaitu Masjid Nabawi itu kan di bawah. Nah, ini Masjid Nabawi itu nanti diapit sama gunung-gunung, bukan gunung sih, dataran tinggi, mengelilingi, dataran tinggi itu mengelilingi. Nah, pernah suatu ketika Umar itu tinggal di tempat itu, di tempat yang jauh dari pusat kota, sehingga tidak mungkin dia itu bisa mendatangi setiap hari. Akhirnya dia itu cari teman. Nah, itu penting. Kita itu cari teman dalam belajar itu penting. Kenapa kita itu harus jadi teman? Karena kita itu sering futur. Cepat sekali kita itu futur, malas. Sehingga kita itu untuk istiqomah datang pengajian setiap hari itu puasan terkadang. Kalau tidak ada teman yang mengingatkan kita, teman yang membersamai kita itu malas kita. Dan kita karakternya seperti itu. Sehingga kalau orang belajar itu dia butuh teman. Cari teman yang semangat juga belajar sehingga kita itu saling memompa semangat. Dan itu kita rasakan. Kita dulu ketika di pondok pesantren kita rasakan. Kita itu kalau belajar, itu seringnya itu kalau kita belajar itu berjamaah. Yaitu bareng-bareng belajarnya itu. Atau belajar kelompok. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita itu lebih semangat belajar. Seperti kita hafalan Quran misalkan. Kita kalau hafalan sendiri, kita menghafal sendiri, kemudian setelah itu kita gunakan untuk sholat, itu nggak diakui. Sampai kita setorkan sama teman kita, atau saat kita setorkan sama guru kita. Kenapa kok harus ada teman? Karena itu yang memompa semangat kita. Oleh itu Umar bin Khattab, beliau punya teman, tetangga, dari orang Ansor, yang dia juga tidak bisa mendatangi Masjid Nabawi setiap hari. Akhirnya Umar sama tetangganya, namanya Itban bin Malik, sepakat untuk bergantian. Hari ini yang turun nanti Umar, tetangganya kerja. Nanti kalau Umar pulang, membawa ilmu dari Rasulullah, kemudian tetangganya mendapatkan faedah, walaupun dia tidak hadir dalam pengajian. Setelah itu besoknya, tetangganya yang turun, Umar yang bekerja. Nanti kalau tetangganya pulang, setelah itu Umar juga bisa mendapatkan faedah. Berarti apa? Belajar itu terus-menerus. Sampai kapan kita itu selesai belajar? Kita selesai belajar itu sampai mati. Kita itu belajarnya sampai mati. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Belajar hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Semua kita harus belajar. Tidak boleh kita itu berhenti dari belajar. Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi. Manusia, mereka kebutuhan mereka terhadap ilmu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Makan minum, kita makan, kita minum, dibutuhkan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, segitulah. Sedangkan ilmu, kita butuhkan bi'adadil anfas. Beliau mengatakan sesuai dengan jumlah nafas kita. Kalau kita itu masih bernafas, berarti kita masih butuh ilmu. Kita bernafas, kita masih butuh ilmu. Sampai Imam Ahmad, beliau ketika sudah tua, sampai jenggotnya sudah putih, dan beliau itu menghafal banyak sekali, 1 juta hadis hafalannya beliau. Tapi kemana-mana beliau itu bawanya pena sama kertas. Setiap mendapatkan faedah baru, beliau tulis, kemudian dihafal. Sampai terkadang, beliau itu kalau pengen mendapatkan faedah, sampai terkadang sandalnya itu dicangking. Yaitu dia itu sampai lari-lari, kayak anak kecil. Sampai akhirnya ditegur sama orang, wahai Imam Ahmad, engkau sudah menjadi imam, apakah enggak malu seperti ini? Yaitu mencangking sandal. Demi tujuan untuk mendapatkan ilmu. Sampai lari-lari kayak anak-anak lah, lari-lari yang di jalan. Padahal sudah setingkat imam. Maka beliau mengatakan, dari sini, kita akan belajar sampai kita mati. Itu sampai kapan kita itu belajar? Sampai kita mati. Jangan sampai pekerjaan, jangan sampai kesibukan menghalangi kita untuk belajar. Jadi fahami ya, nikah, kemudian juga kita punya anak, kemudian juga kita punya pekerjaan, itu tidak menghalangi kita untuk belajar. Walaupun memanglah beda ketika kita masih bujang dengan kita sudah menikah, kita sudah jadi orang tua, beda. Yaitu kualitas waktunya itu berbeda. Cuma jangan sampai pekerjaan kita, keluarga kita, menghalangi kita untuk belajar. Kita tetap belajar. Sampai kapan? Sampai kita mati. Bukan belajar itu sampai kapan? Sampai kita menikah, sampai kita punya anak, sampai kita menjadi orang sukses. Bukan. Ya, jadi pekerjaan, kesibukan itu tidak boleh menghalangi kita. Terus bagaimana supaya kita itu bisa belajar? Harus kita longgarkan. Kalau kita menunggu waktu kosong, nggak pernah kosong kita ini. Sehingga kapan sih kita itu bisa belajar? Ya harus kita longgarkan waktunya. Kalau kita nggak melonggarkan waktu, nggak mungkin kita punya waktu. Kenapa? Karena dunia itu menyibukkan. Apalagi kalau kita itu pengen berbuat kebaikan. kita pengen ngaji, kita pengen belajar, seakan-akan super sibuk kita ini. Ada saja alasan itu. Itu alasannya, saya masih mau kerja, nanti kalau saya jadi orang kaya, saya mau belajar lah itu. Setelah itu dia kerja, ketika jadi orang kaya, waduh saya banyak sekali sekarang urusannya, sampai kapan gitu. Sehingga apa? Sehingga mencari waktu untuk belajar itu nggak pernah longgar kita ini, kalau kita tidak longgarkan. Sehingga maksudnya itu, walaupun kita sudah sibuk, walaupun kita itu sudah capek, walaupun kita itu sudah menikah, kita sudah punya anak, kita ya, dan yang lainnya lah, dari semua problematika kesibukan dunia, jangan sampai itu menghalangi kita untuk belajar. Rugi sekali kalau seandainya kita itu berhenti belajar gara-gara kesibukan dunia. Ya, jangan sampai kita itu gara-gara dunia, akhirnya kita berhenti dari belajar. Kalau sudah kita lama nggak ngaji, datang di pengajian, sudah lama kita itu nggak datang pengajian, futur. Rasanya malas sekali, seperti hati kita itu gersang. Dan itu kita semuanya merasakan. Kita semuanya merasakan. Kita itu kalau nggak ngaji, itu rasanya berat sekali hati kita untuk beribadah. Wong kita yang sudah ngaji terus saja, terkadang kita malas-malasan ibadah. Apalagi kalau kita itu lama tidak ngaji. Maka itu banyak sekali teman-teman kita yang futur. Setelah itu sudah tidak kelihatan lagi, hilang, sunnahnya sudah lepas dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sudah lama tidak ngaji. Ya, jadi ngaji itu terus. Dan kenapa kok kita itu harus mendatangi kajian itu rutin? Rutin kalau bisa itu. Setiap hari kalau bisa. Kalau nggak bisa setiap hari, ya minimal dua hari sekali lah itu. Tapi terus belajar sama temannya dan yang lainnya. Kenapa kok kita itu harus terus belajar? Karena hati kita itu kayak tanah. Tanah itu supaya subur, kan harus kita sirami terus. Rutin. Dan menyirami itu kan nggak boleh banyak-banyak. Misalkan kita punya pot kembang lah atau di rumah kita. Supaya pot ini bisa terus tumbuh, kan harus kita sirami setiap hari. Setiap pagi disiram, nanti sore disiram lagi. Walaupun air yang digunakan untuk menyiram itu nggak banyak, sedikit tapi rutin. Sedikit tapi rutin, itu lebih bermanfaat bagi tanaman daripada sekali nyirami tapi banyak meludak sampai tumpah-tumpah. Akhirnya malah mati setelah itu. Demikian juga apa? Kita belajar juga seperti itu. Hati kita itu kayak tanah. Sedangkan ilmu yang Allah turunkan itu kayak air hujan. Coba kalau air hujan itu lama nggak turun, tanahnya itu akan panas, pecah, berdebu. Itu tanahnya. Kalau sudah berdebu, ganggu orang. Kalau sudah berdebu itu ganggu orang. Itu kenapa? Karena sudah lama nggak disirami air hujan. Tapi kalau terlalu banyak air hujan turun, banjir. Banjir juga ngerepotkan orang juga. Terus bagaimana yang bermanfaat? Yang bermanfaat itu jika hujannya itu sesuai dengan kadar. Dan rutin. Itu lebih bermanfaat. Nah, itu kita belajar juga seperti itu. Kita belajar bukan kayak kita itu kebut semalam. Karena kalau kita itu belajar kebut semalam, semua ilmu kita tumpah semua. Man akhoda ilma jumlatan, zahaba'an hujumlah. Siapa yang mengambil ilmu borongan, hilangnya borongan juga. Demikian juga kita bukan orang yang lama enggak belajar. Bukan, karena kita akan gersang hati kita. Terus bagaimana? Setiap hari dirutinkan. Kajian itu dirutinkan. Sedangkan kajian momen tertentu, seperti takbik akbar dan yang lain, itu hanya untuk ngecas saja. Takbik akbar itu bukan untuk belajar. Kalau orang belajar ngandalkannya takbik akbar, rugi dia. Kapan datangnya takbik akbar? Kapan datang ustaz-ustaz kibar kan di dalam? Datangnya ustaz-ustaz dari luar kota, takbik akbar, itu hanya untuk mengecas semangat belajarnya kita di kajian rutin. Terkadang memang benar kita itu ikut kajian rutin, ya setiap hari bosan sekali itu. Ini dikaji, ini terus nggak selesai-selesai itu, bosan, terasa. Terus bagaimana supaya kita itu semangat? Diadakan namanya takbik akbar, jadi untuk memupas semangat kembali. Ketika sudah ustadznya itu pulang lagi, ustadz dari luar kota itu pulang lagi, setelah itu kita itu punya semangat lagi untuk belajar kajian rutin. Masalahnya kan kita nggak seperti itu sekarang itu. Kebanyakan orang ngajinya dari takbik akbar saja kan itu. Kalau yang isi ustadz luar kota, wah, buguduk-guduk datang semua. Tapi setelah ustadznya pulang, bubar semua pengajian kan itu. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena ya ibaratnya kalau seperti ini ya kayak kita itu punya tanaman di rumah, kembang di rumah, disirami satu bulan sekali. Mati semua gitu. Maka kita itu harus belajar terus-menerus. walaupun enggak usah banyak-banyak setiap hari. Ngaji terus-menerus setiap hari kita itu belajar dapat ilmu walaupun enggak banyak. Setengah jam, satu jam itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ibaratnya kayak kita itu nyirami tanaman setiap pagi, sore, sedikit-sedikit. Tapi terus-menerus, sehingga tanamannya itu bisa hidup. Oke, itu intinya orang belajar itu harus setiap hari. Orang belajar itu harus setiap hari. Lama kita enggak belajar, futur. Dan itu terasa, terasa sekali lah kita ini. Kalau kita sudah libur lama, itu rasanya gersang sekali hati kita. Nah itu Umar bin Khattab, walaupun beliau itu capek, kerja, beliau tidak menghalangi pekerjaan beliau itu untuk belajar. Terus bagaimana caranya? Ya dilonggarkan. Dilonggarkan. Kalau kita enggak melonggarkan, enggak pernah bisa kita ini. Tapi kalau kita itu mau melonggarkan, insya Allah bisa. Sesibuk apapun lah kita itu, kalau kita itu melonggarkan waktu itu untuk belajar, bisa. Nah itu para sahabat, walaupun mereka itu pedagang, para sahabat petani, ada penggembala kambing, tapi mereka melonggarkan waktu mereka untuk belajar. Sehingga bisa. Yang penting kita itu punya semangat. Nah, maka kalau sistemnya Umar itu sepakat sama teman, cari teman yang bisa kita ajak kerjasama. Kita ajak kerjasama, yaitu untuk bergantian dalam belajar. Apalagi kalau kajiannya itu rutin, bahas kitab, itu kan namanya kitab itu kan berlanjut, yaitu bersambung terus kitab ini. Kita belajar kitab itu kan berlanjut terus, bersambung terus. Nah, kalau kita itu satu hari kita absen karena kita itu safar atau sakit, tanya sama teman. Tanya sama teman, sehingga kita itu mendapatkan faedah. Dan itu sejak zaman dulu kayak gitu. Sistem ulama-ulama kita zaman dulu, itu cara belajarnya seperti itu. Jadi walaupun kita itu absen gak belajar, kita masih mendapatkan faedah. Kalau kita alhamdulillah, zaman kita kan sudah dimudahkan adanya rekaman, kemudian kita bisa ngulang lagi pelajarannya nanti di YouTube, itu lebih mudah lagi. Alhamdulillah itu teknologi yang Allah telah mudahkan. Tapi terkadang, gara-gara rekaman, gara-gara YouTube, gara-gara live streaming, itu juga yang membuat kita itu malas mendatangi kajian di majelis ilmu. Ah, nunggu rekaman sajalah gitu. Dan itu musibah. Itu musibah. Ketika rekaman, live streaming itu dijadikan sebagai inti belajar, malah itu mengalahkan majelis ilmu. Dan itu bahaya. Itu bahaya. Jadi kita itu harus datangi majelis ilmu. Ya. Jadi live streaming atau rekaman itu hanya untuk mengulang pelajaran. Kalau kita itu tadi nggak paham, gagal paham. Tadi Ustadz nyampaikan apa ya itu? Kok saya lupa? Gitu. Ah, itu diulang lagi pelajaran. Diulang lagi pelajaran. Tapi apa? Harus duduk di majelis ilmu. Dan ini kalau kata Imam Ibnu Hajar juga, beliau mengatakan di antara faidah dari hadis ini, beliau mengatakan, anna taliba la yaghfulu anin nadhar fi amri ma'ashihi liyasta'ina ala talabil ilmi wa ghairihi. Hendaknya penuntut ilmu dia tidak melalaikan kehidupan dunia dia. Maksudnya apa? Seorang penuntut ilmu itu enggak ada masalah dia itu menikah. Bukan berarti menikah itu aib bagi penuntut ilmu. Menikah walaupun masih muda atau kerja enggak ada masalah juga, penuntut ilmu bekerja enggak ada masalah. Tujuannya untuk apa? Liyasta'ina ala talabil ilmi. Karena dunia itu bisa membantu dia itu dalam belajar. Misalkan gini, ada seseorang misalkan ya, dia belajar, cuma dia sambil kerja. Enggak ada masalah gitu. Dan itu bagus, orang seperti itu bagus. Yang penting apa? Yang penting, ma'akhdhihi bil hazmi fis su'al. Tapi kata beliau mengatakan, tapi tetap dia harus punya semangat untuk terus bertanya, belajar, bertanya kepada teman-teman dia ketika amma yafutuhu yauma ghaibatihi, ketika dia itu absen tidak datang. Yaitu apa? Tidak ada masalah orang itu ketika belajar, dia itu menikah, kemudian dia itu juga bekerja, itu enggak ada masalah. Dan itu bagus. Penuntut ilmu seperti ini bagus. Supaya apa? Supaya dia itu tidak mengandalkan bantuan orang. Yaitu kayak santri, tapi dia itu mengandalkan bantuan ulur tangannya manusia. Kalau bisa kita itu hidup mandiri. Kita itu jangan pernah bergantung dengan manusia. Yaitu kalau kita itu bisa mengimbangi antara belajar sama bekerja, itu bagus. Jadi kita bekerja, ada waktu untuk bekerja, ada waktu kita untuk belajar. Sehingga kita itu tidak terlalu butuh sama orang. Itu lebih bagus lagi. Setelah itu beliau mengatakan lima ulima min hali Umar annahu kana yata'anna tijarata. Kalau kita perhatikan Umar bin Khattab, beliau itu seorang pedagang. Umar itu seorang pedagang, namanya pedagang sering keluar kota. Sering keluar kota dan sering ya ngurusi dagangannya. Maka supaya tidak ketinggalan ilmu, maka dia itu kerjasama sama teman untuk saling belajar, dan itu penting. Nah, jadi tidak ada masalah. Jadi intinya yang perlu kita garis bawahi di sini, intinya pekerjaan kita, kesibukan kita, jangan sampai menghalangi kita untuk belajar. Terus kita itu belajar. Namanya belajar itu, ini perlu saya ingatkan juga, belajar itu kita nggak usah terlalu mikirkan hasil. Hasil itu nomor sekian lahir, nggak penting. Ya, itu walaupun kita itu berhasil, ya alhamdulillah itu takdir Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak berhasil pun nggak ada masalah. Itu. Hasil itu gampang lah. Itu. Tapi yang penting apa? Yang penting itu kita sudah berusaha. Yang penting itu kita sudah berusaha. Sehingga apa? Sehingga terkadang ada rasa jenuh, bosan. Apalagi ketika pelajaran itu nggak paham-paham kita ini. Contohnya misalkan ya kita belajar Al-Quran. Baca Quran yang benar, itu kan susah. Orang Indonesia diajari makhorijul huruf saja sudah wes kita itu kayak lidah kita itu ditekuk-tekuk gitu. Susah sekali kita itu untuk membaca huruf Al-Quran dengan logatnya Arab. Itu kan susah sekali di kita ini. Sehingga terkadang kalau kita itu belajar Al-Quran, bosan kita ini, nggak paham-paham gitu. Dan itu wajar, kita itu manusia biasa. Dimana kalau kita itu lama belajar nggak paham-paham, itu muncul rasa bosan. Itu wajar. Maka kita itu pahami ya, kalau kita belajar, kita itu nggak usah melihat hasil. Kita sudah belajar lama, kok nggak paham-paham, nggak bisa berubah. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah gitu. Yang penting apa? Yang penting Allah itu akan melihat usaha kita, bukan hasilnya. Kalau memang kita itu alhamdulillah belajar Al-Quran kok cepat difahamkan, sampai kita itu bacanya benar, hafalannya mudah, yaitu karunia dari Allah Ta'ala. Tapi kalau qadar Allah kita itu belajar Al-Quran kok susah sekali, ngafal Quran kok susah sekali, ya sudah, yang penting kita sudah berusaha. Contohnya lagi misalkan kita belajar bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab, kita itu nggak usah melihat hasilnya. Kita sudah belajar setahun, belum bisa baca kitab, ya nggak ada masalah gitu. Terus apa urusannya kan gitu? Wong baru setahun kan gitu, baru setahun kan gitu. Dulu ulama-ulama kita itu belajar bahasa Arab sampai bertahun-tahun mereka, karena mereka bukan orang Arab. Sampai ada cerita ya, masih itu sebagai motivasi kepada kita, kita belajar itu ternyata butuh bertahun-tahun. Tidak bisa setahun dua tahun, itu nggak bisa terkadang. Ada seorang ulama sampai dijuluki dengan julukan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, yaitu Hajar itu batu. Ceritanya itu apa? Jadi itu namanya ulama ahli bahasa, namanya Al-Kasai, Imam Al-Kasai. Saking terkenal cerita ini, sampai akhirnya dia itu sering dijuluki dengan julukan Ibnu Hajar. Jadi ceritanya itu gini, Imam Al-Kasai itu ulama bahasa. Dulu ketika awal belajar, satu kelas dia itu termasuk yang paling bodoh. Sehingga kalau gurunya menyampaikan ilmu yang lain faham, dia nggak faham sama sekali. Sampai berkali-kali seperti yang lain sudah jauh pelajaran, dia itu masih stagnan lah, masih berhenti di situ, nggak faham-faham dia itu. Belajar nahwu itu nggak faham dia ini. Sampai akhirnya dia itu putus asa. Nangis sampai dia itu. Kemudian dia itu putus asa, mungkin memang takdirnya saya itu nggak akan menguasai ilmu nahwu. Akhirnya setelah itu dia itu pulang. Izin sama gurunya, intinya dia mau pulang. Ya putus asa lah dia itu. Akhirnya diizinkan sama gurunya. Akhirnya ketika pulang, rupanya capek dia itu, dalam perjalanan capek. Maka dia itu bersandar di temboknya orang, tembok rumahnya orang. Istirahat di bawah naungan lah, dia cari naungan. Akhirnya dia itu bersandar di tembok rumah orang. Ketika dia itu sedang bersandar, duduk di tembok, dia itu melihat di tembok ada seekor semut. Jadi ada seekor semut. Semutnya ini dia itu namanya semut. Semut yang kalau kita lihat kan bawa makanan naik ke atas ke sarangnya. Makanan itu yang dia bawa itu besarnya melebihi jasadnya semut. Berkali-kali lipat lebih besar daripada jasadnya semut. Semut itu membawa naik ke atas makanan sampai di tengah-tengah jatuh makanan itu. Akhirnya semutnya turun lagi. Diambil makanan, dia naik bawa ke atas lagi. Sampai di atas jatuh lagi makanannya, turun lagi. Setelah itu diambil, diangkat lagi, jatuh lagi. Berkali-kali semut itu naik turun karena makanannya itu dibawa enggak mudah, berat. Tapi sampai terakhir semut itu berhasil membawa makanan sampai ke atas. Akhirnya beliau mengatakan, jika seandainya semut yang enggak punya otak saja, yang tidak memiliki akal, semut itu bisa berhasil karena pantang menyerah dalam mencapai cita-cita. Kenapa saya yang sudah diberikan akal kita itu setelah itu putus asa? Akhirnya dia balik lagi, belajar lagi, sampai akhirnya dia istiqomah belajar sampai menjadi imam nahwu dunia. Imam Al-Kasai, imam dunia dalam nahwu. Sehingga maksudnya di sini intinya, kita itu enggak usah melihat hasil. Kita itu dalam belajar enggak usah kita itu melihat hasil. Yang penting itu kita itu sudah berusaha. Itu nanti Allah akan memberikan pahala sesuai dengan usaha kita. Seperti Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran, wahuwa mahirun bihi, dan dia itu mahir, bacanya indah, yaitu sesuai dengan makhorijul huruf, tajwid, dan yang lainnya. Maka dia nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan yang kedua, dan siapa yang membaca Al-Quran dalam kondisi yata tak tak bihi, terbata-bata. Tapi dia itu wahuwa syakun alihi, dia itu walaupun berat, dia masih berjuang untuk belajar. Maka Rasulullah mengatakan, dia mendapatkan pahala dua. Lahu ajron. Orang itu mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala bacaan Quran yang dia baca. Yang kedua, pahala semangat dia untuk belajar. Sehingga apa? Sehingga ya wajarlah kita itu terkadang belajar itu futur. Muncul rasa malas, bosan. Apalagi kalau pelajaran nggak paham-paham. Itu ya wajar kita sabar. Tapi apa? Kita harus sabar. Kita itu harus sabar. Dan inti belajar itu apa? Yang belajar yang kontinu setiap hari. Kita itu setiap hari belajar. Nah, itu kenapa kok kita itu kok belajar di sini itu semuanya kan belajarnya itu kitab. Kitab ini terus kita pelajari sampai kita khatamkan kitab ini. Karena inti belajar itu. Inti belajar itu adalah belajar dari kitab secara kontinu setiap hari sampai menyelesaikan kitab. Walaupun menyelesaikan kitab butuh waktu yang lama. Nggak ada masalah gitu. Sedangkan Takbir Akbar, kajian yang modelnya tematik, temanya ini, itu semuanya harus hanya momen untuk mengecas iman. Yaitu kayak HP kita sudah drop, ya, perlu kita cas, kita kok mulai malas untuk belajar kajian rutin, diadakan Takbir Akbar. Tujuannya apa? Untuk mengecas kembali supaya kita itu semangat. Tapi kalau Takbir Akbar digunakan untuk sumber ilmu, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena Takbir Akbar bukan sumber ilmu. Sumber ilmunya itu apa? Kajian rutin. Di mana menyelesaikan satu kitab dari awal sampai akhir. Itulah namanya ilmu. Kemudian di sini menyampaikan, di sini ada faedah juga yang disebutkan tadi dalam hadis. Tentang berita Nabi Muhammad menceraikan istrinya. Yaitu Itban bin Malik atau orang Ansor yang menjadi temannya Umar. Ketika pas waktu jadwalnya dia untuk turun, dia turun dan dia mendapatkan berita besar. Sehingga langsung bergegas menuju Umar, karena bagaimanapun Umar itu adalah mertuanya Rasulullah. Kemudian setelah itu langsung mengabarkan perkara itu. Yaitu ada berita Nabi Muhammad menceraikan semua istrinya. Memang berita seperti itu berkembang. Memang berita seperti itu dan Rasulullah ingin menceraikan semua istrinya. Siapa itu? Nabi Muhammad, bayang. Nabi Muhammad saja itu ingin menceraikan istrinya. Bahkan Rasulullah itu pernah mendzihar istrinya. Enggak pernah, yaitu Rasulullah itu mengilak. Bukan mendzihar, mengilak. Ilak itu Rasulullah bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya. Itu sampai satu bulan. Saking marahnya Rasulullah. Rasulullah marah sama istrinya itu. Sampai akhirnya Rasulullah itu bernazar atau bersumpah tidak akan menyentuh istrinya. Dan sampai Rasulullah itu mengilak sampai satu bulan. Sampai pernah juga, ini kejadian juga, Rasulullah marah dengan istri-istrinya, sampai istri-istrinya dijejer sama Rasulullah. Dijejer, kemudian Rasulullah duduk di depannya mereka. Gempar waktu itu, maksudnya ini berita sampai panas berita, Rasulullah pengen menceraikan semua istrinya itu. Sampai akhirnya Umar bin Khattab datang, Abu Bakar datang. Setelah itu tanya sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah benar Anda itu menceraikan istri-istri engkau?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ini, istri-istri saya ini, meminta kepada saya nafkah yang saya enggak punya. Sehingga bahwasanya marah dengan mereka. Akhirnya Abu Bakar memarahi Aisyah, Umar memarahi Hafsah. Sampai akhirnya semua istrinya menangis, menyesal, kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami setelah ini tidak akan minta kepada engkau nafkah yang engkau enggak punya." Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dalam berkeluarga, ya Nabi Muhammad itu manusia juga. Sehingga ya banyak problematika, banyak masalah, itu Rasulullah juga ada. Rasulullah juga ada. Sehingga isu Rasulullah menceraikan istrinya, Rasulullah mengilak istrinya, itu terjadi, ada. Dan Rasulullah marah kepada istri-istrinya itu ada. Kenapa? Karena Rasulullah itu bagaimanapun manusia biasa. Manusia biasa. Kita dalam kehidupan dunia, yang ada itu cuma masalah. Tidak akan selesai kita itu dari masalah. Kalau kita ingin selesai dari masalah, cuma ada di surga. Di dunia itu enggak ada. Kita dalam berkeluarga, pasti keluarga kita itu ada masalah. Pasti. Tidak mungkin tidak. Kita dalam bertetangga, mesti hubungan kita dengan tetangga kita itu mesti ada masalah. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya orang tua, kita punya keluarga, saudara, mesti ada masalah. Enggak mungkin tidak. Hatta manusia paling hebatlah Nabi Muhammad SAW, itu pun ada masalah. Untuk menggambarkan kepada kita apa? Bahwa kehidupan dunia itu enggak pernah selesai dari masalah. Hatta Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau pun tersebar berita kalau beliau itu menceraikan istri-istrinya. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah benar Anda itu menceraikan istri-istri engkau?" Maka Rasulullah mengatakan, "Tidak." Tidak, yaitu tidak sampai tingkatan menceraikan. Dan ini kalau kita perhatikan ya, Nabi Muhammad ini, sebagai seorang Nabi, Allah memilihkan kepada beliau wanita-wanita spesial. Wanita-wanita yang akan membantu tugasnya beliau. Maka menjadi istrinya Rasul itu enggak main-main. Sampai istrinya Rasul itu mendapatkan julukan luar biasa. Julukan mereka itu luar biasa, dijuluki dengan julukan Ummul Mukminin. Istri-istrinya Rasul itu mendapatkan julukan ibu semua orang-orang yang beriman. Maka istrinya Rasulullah itu kayak ibu kita. Sehingga kalau Rasulullah meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang boleh menikah. Boleh menikah. Orang Muslim menikah dengan istrinya Rasulullah enggak boleh. Aisyah ketika Rasulullah meninggal dunia, Aisyah masih muda. Aisyah masih muda, tapi Aisyah enggak menikah lagi. Kenapa? Karena Aisyah itu kayak ibunya kita. Nah, untuk menjadi istrinya Rasul itu enggak main-main. Allah memilihkan hanya wanita terbaik untuk membantu misi suami. Dan biasanya ya, pasangan itu Allah akan pilihkan sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita itu ingin punya pasangan yang baik, maka jadikan diri kita sebagai orang baik dulu. Tetapi kalau kita itu belum baik, kita pengen punya pasangan yang baik itu enggak mungkin. Oleh itu Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang masalah perzinaan, Allah Ta'ala berfirman, "Az-zaniyatu." Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Laki-laki pezina, tidak mungkin dia itu menikah kecuali dengan wanita pezina yang sama atau wanita yang musyrikah, musyrik. "Wa-zaniyatu la yankihu illa zanin au musyrik." Sedangkan wanita pezina, tidak akan ada yang menikahinya kecuali wanita pezina juga, laki-laki pezina juga, atau laki-laki yang kafir. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Ya itu tidak mungkin kalau kita itu menjadi orang baik, berjuang menjadi orang soleh, tiba-tiba pasangan kita itu pasangan kita yang tidak soleh, enggak mungkin, pasti disamakan. Allah akan mencarikan kepada kita itu pasangan sesuai dengan diri kita. Ketika Nabi Muhammad itu seorang nabi manusia terbaik, maka Allah pun akan mencarikan istrinya Rasul itu manusia terbaik. Istri-istri terbaik, dan itu enggak mudah. Menjadi istrinya Rasul itu berat. Menjadi istri ustaz itu enggak mudah. Kenapa? Karena ustaz itu punya mimpi-mimpi besar. Di mana keluarga akan menjadi korban. Anak akan menjadi korban, istri akan menjadi korban. Demi cita-cita besar seorang ulama, seorang ustaz, seorang nabi. Sehingga untuk menjadi istrinya Rasul itu luar biasa. Sampai di, kalau kita perhatikan ayatnya itu, sampai istilahnya itu, istri-istrinya Rasul itu sampai ditanting sama Rasulullah. Didudukkan satu persatu. "Ya ayuhan nabi kulli azwajika." Wahai nabi, katakan kepada istri-istri kamu. "Kamu nikah sama saya tujuannya apa?" Coba didudukkan semua istrinya. "Kamu tujuannya apa nikah sama saya?" "Kalau tujuannya dunia, enggak apa-apa. Tak kasih dunia. Tapi setelah itu saya cerai." Tapi kalau kamu nikah sama saya tujuannya akhirat, ayo kita berjuang bersama-sama mencari akhirat. Akhirnya istrinya Rasulullah siap untuk hidup susah payah bersama Rasulullah SAW. Dan itu enggak mudah. Sampai Aisyah itu pernah ditanya tentang kondisi keluarganya beliau. Aisyah mengatakan, terkadang kami itu 3 kali melihat bulan sabit. 3 kali berturut-turut berarti melihat bulan sabit, berarti kalau 3 kali berturut-turut berarti 2 bulan. Berturut-turut di rumah kami tidak ada yang dinyalakan api. Kenapa enggak dinyalakan api? Karena enggak ada bahan makan yang bisa dimasak. Saya pernah ketika ada tamunya Rasulullah, ada tamu, Rasulullah keliling ke istri-istrinya, tanya apakah ada makanan yang bisa diberikan kepada tamu kita? Enggak ada. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu saya? Tiba-tiba datang orang Ansar mengatakan, ya, saya ya Rasulullah, saya yang menjamu. Menunjukkan apa? Menjadi istrinya Rasulullah itu enggak mudah. Tidak mudah. Tapi bagaimanapun, Nabi Muhammad manusia terbaik, tetap namanya permasalahan hidup itu ada. Sehingga Rasulullah pun sama istri-istrinya terkadang ribut. Terkadang Rasulullah marah. Bahkan terkadang Rasulullah pernah mengilak, bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya sampai 1 bulan. 1 bulan boleh. Tapi kalau lebih dari 4 bulan, hukumnya haram. Dan itu terjadi. Dan Rasulullah seperti itu. Rasulullah terjadi seperti itu. Bahkan ada beberapa istrinya Rasulullah dicerai, ada. Yang dicerai sama Rasulullah ada. Ada beberapa wanita yang dicerai sama Rasulullah itu ada. Menunjukkan apa? Problematika hidup itu ada. Hatta setingkat Nabi Muhammad. Itu ada problematika hidup. Ya sampai di sini, pembahasan kita wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini ada pertanyaan, saya bacakan pertanyaan. Ustaz, dalam belajar ilmu yang lebih utama dengan kajian rutin dalam mengkaji satu kitab sampai selesai. Bagaimana supaya bisa istiqomah dalam menuntut ilmu sehingga ilmu yang didapatkan tidak sepotong-potong? Ya, caranya istiqomah, caranya cari teman. Ya, memang harus cari teman kita ini. Terkadang kita lagi malas, diingatkan lagi. Seperti Umar bin Khattab. Ya, itu cara terbaik ya kita itu cari teman. Kalau kita punya teman yang semangat, itu jadikan teman. Ya nanti saling mengingatkan. Kalau kita sehari enggak ketemu di kajian, nanti kita ditanya, Pak, kok enggak kelihatan di kajian, ada apa? Itu teman-teman seperti itu, teman-teman yang baik. Kalau kita enggak punya teman, biasanya sering futur kita ini. Apalagi kajian rutin. Sering sekali futur kita. Wallahu a'lam.